Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-kithmustani yakulun inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtabaha ayyakuna ma'ahum fil ardi ma'an nafyi uluhihi wa istiwa'ihi ala al-arshi wa haulai humul khululiyah min kudama'il jahmiyati wa bayrihim wa madhabuhum batilun munkarun. Ajma'as salafu ala butlanihi wa inkarihi kama sabak. Istamir. Al-Qith Muthalis yakuluna inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtabaha ayyakuna ma'ahum fil ardi ma'a thubuti uluhi fauqa arshih. Dhaqara hadha Syekhul Islam Ibn Taymiyah min majmu'atil fatawa wa qad za'ama ha'ula'i annahum akhadhu bi zahiri nususi fil ma'iyati wal uluwi wa kadhabu fi dhalika fadallu fa inna nususul ma'iyati la taqtadi mada'uhu minal khulul li annahu batilun wa la yumkinu an yakuna zahira kalamillahi wa rasulihi batilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-mustafa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih di pembagian manusia dalam akidah tentang kebersamaan Allah terhadap makhluknya, disebutkan di sini secara garis besar manusia terbagi menjadi tiga dalam memahami kemahabersamaan Allah, bersamanya Allah dengan makhluknya. Ada tiga mazhab umum. Mazhab pertama mazhab Ahlussunnah, yang mana itu juga sebenarnya diadopsi oleh orang-orang yang masih berada di fitrah yang selamat, yaitu mengatakan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya konsekuensinya adalah mengilmui, mencakup dua kebersamaan, kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Kalau kebersamaan umum, maka yaitu keumuman mengilmui, mengetahui, melihat, mendengar. Adapun kebersamaan khusus, maka ada hal tambahan, yaitu kemenangan dan bantuan. Kedatipun Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya, itu tidak mencederai atau tidak melazimkan, apa, tidak mencederai akidah istiwanya Allah di atas arsh, tidak mencederai akidah ketinggian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Tinggi, Allah Ta'ala beristiwa di atas arsh, dan Allah Ta'ala bersama seluruh makhluknya tanpa kecuali. Ini adalah mazhab salaf. Itu yang kita pegang. Mazhab yang kedua dan ketiga, itu yang kita bahas pagi ini insyaAllah dan seterusnya nanti. Al-Qismu Thani, mazhab yang kedua, mereka berkata, inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'ahum fil ardi ma'a nafyi uluwihi wa istiwa'ihi ala arsyih. Kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya konsekuensinya adalah, kata mereka, kalau kita meyakini Allah bersama makhluknya, maka konsekuensinya Allah Ta'ala bersama makhluknya di bumi dengan menafikan ketinggian Allah dan menafikan istiwanya Allah di atas arsy. Paham? Jadi bagi mazhab ini, Allah Ta'ala bersama dengan kita, ya. Lalu di manakah Allah? Allah Ta'ala ada dekat kita di bumi ini. Ya. Apakah Allah Ta'ala maha tinggi dengan bersama kita? Enggak, karena kan bersama kita. Apakah Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy? Enggak, kata mereka, karena Allah bersama kita. Mereka ini adalah al-hululiyah. Mazhab mereka mazhab hululiyah, yaitu mazhab yang nanti ujung-ujungnya akan mencampur, yang akan menganggap Allah Ta'ala bisa berwujud atau merasuk ke wujud makhluknya. Hululiyah. Mereka dari Qudama al-Jahmiyah. Ya, kalangan Jahmiyah versi antik, ya, versi lama, ya. Dan semisalnya, wa madzhabuhum batil munkar. Madzhab mereka batil dan munkar. Para salaf telah sepakat atas kebatilan hal tersebut dan pengingkaran terhadap hal tersebut. Ya. Taib. Kemudian al-qismu tsalits, mazhab yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, yang pertama itu menengah ahlus sunnah, yang kedua ekstrim dalam menetapkan kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Mazhab ketiga, mereka berkata inna ma'iyatallahi li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'hum fil ardi ma'a thubuti 'uluhi fawqa 'arsyih. Kata mereka, kebersamaan Allah terhadap makhluknya itu konsekuensinya berarti Allah Ta'ala bersama makhluknya di bumi sekaligus tinggi di atas arsh. Ini mazhab ketiga. Mazhab ketiga. Ya. Oke. Dan mereka waqad za'ama haula, mereka menganggap bahwa diri mereka telah mengambil pemahaman zahir dari nas-nas ayat atau hadis berkaitan dalam masalah kebersamaan Allah dan ketinggian Allah. Paham enggak di sini? Mereka mengklaim kami memahami ini semua sesuai zahir hadis atau ayat. Allah bersama makhluk berarti Allah ada di bumi. Ya. Baik. Dari sisi ini sama enggak dengan mazhab kedua? Sama dari sisi ini, ya. Tapi dari sisi kedua ma'thubuti 'uluhi fawqa 'arsyih, dengan menetapkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya, sama enggak dengan mazhab kedua? Beda. Tapi sama enggak anggapannya dengan mazhab pertama? Ada keserupaan. Ya. Ya enggak anak katakan sama persis, tapi ada keserupaan. Ahlul bid'ah itu kadang-kadang ada hal yang sama kita ahlus sunnah. Kelihatannya serupa, kelihatannya sama. Cuman kita sebut serupa. Paham di sini? Ibaratnya kalau kalangan Asy'ariyah bilang kita menetapkan Allah Ta'ala dilihat oleh orang-orang mukmin pada hari kiamat. Serupa enggak? Jazakallahu khairan. Sama enggak? Kelihatannya sama. Hakikatnya beda. Mereka bilang kayak gitu, tapi sebenarnya kalau dirinci, maksud mereka adalah Allah Ta'ala dilihat oleh orang mukmin tapi dengan penglihatan batin, mata batin. Bukan penglihatan mata kepala. Jadi mujmalnya, globalnya seperti sama, tapi kalau dirinci lagi ternyata beda, ternyata menyimpang gitu. Ahlul bid'ah kayak gitu, banyak kayak gitu. Ya, ahlul bid'ah suka salawat, cinta nggak sama Nabi, cinta nggak sama salawat. Iya, kita juga bilang gitu, sama. Tapi coba rinci, apa maksud dari cinta salawat? Pakai gendang-gendang. Nah. Jadi ahlul bid'ah itu kerap kali pakai cover dulu, enggak kelihatan ya. Tapi ketika kita suruh merinci baru ketahuan, atau lama-lama seiring berjalannya waktu baru ketahuan. Gitu ya. Tapi di sini kita bilang mereka ada kesamaan dengan mazhab kedua, ya, dari segi syubhat dan kebatilannya, dan ada keserupaan dengan kita ahlus sunnah dari segi ini, ma'a thubuti uluwihi fawqa arsihi, ya, karena bisa jadi thubut ulu fawqa arsihi ini ada subhatnya juga nanti dari mazhab ini. Tapi kemudian mereka kan menganggap itu adalah pemahaman zahir dari nas dalam al-ma'iyah dan dalam ulu. Al-ma'iyah yang pertama yaitu ma'iyatullah li khalqihi muqtadaha an yakuna ma'hum fil ard. Adapun al-ulu thubutu uluhi fawqa arsih, gitu ya. Wa kadzabu fi dzalika fadhallu. Mereka berdusta, bohong, dan mereka sesat. Fa inna nususal ma'iyati, nas-nas tentang kebersamaan Allah tidak berkonsekuensi apa yang mereka anggap dari al-hulul, yaitu percampuran antara Allah dengan makhluknya, berbaurnya Allah dengan makhluknya di muka bumi, enggak. Ya, li'annahu batil, hal tersebut adalah penafsiran batil, pemahaman batil. Wala yumkinu an yakuna zahira kalamillahi wa rasulihi batil, enggak mungkin zahir kalam Allah dan rasulnya itu batil. Tapi sekarang mazhab yang ketiga ini, mazhab siapa? Di sini mereka mengatakan kebersamaan Allah itu berkonsekuensi Allah bersama dengan mereka di muka bumi. Sekaligus menetapkan ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Itu menurut mereka pemahaman zahir. Yang kemudian mereka melihat pemahaman zahir kayak gini, enggak benar ini. Akhirnya mereka menafikan pemahaman zahir dan mentakwil. Ngerti enggak? Enggak paham. Paham enggak, ikhwan? Anda enggak ngeliat wajah antum nih. Hah? Antum paham enggak? Pada bengong aja. Gini loh. Ahlu sunnah itu menengah. Oke, di tengah. Ya, jelas asal-usulnya itu. Allah enggak mau lihat wajah antum lah. Ahlus sunnah di tengah, ya. Yang mazhab kedua ekstrim dalam menetapkan kebersamaan Allah, dan dengan ekstrimnya dalam menetapkan itu, mereka mengklaim inilah yang benar pemahamannya. Allah bersama kita, Allah ada di hati kita, Allah dekat dengan kita. Betul, dekat dekat apa dulu nih? Dekat secara zat. Ada di bumi gitu, ya. Ini yang nanti akan menuju ke pemahaman sufiyah, wahdatul wujud dan semisalnya, ya. Mazhab yang ketiga ini juga punya pemahaman zahir. Pemahaman zahirnya adalah, oh kalau wahai ahlu sunnah, kata mereka, kalau kita memahami zahir begini pemahaman zahir, Allah Ta'ala wa huwa ma'akum, Allah Ta'ala bersama kalian. Yang namanya bersama itu melazimkan ya dekat secara zat. Berarti kan di bumi, Allah ada di bumi. Nah, dan juga ada ayat kan zahirnya Allah Ta'ala di atas arsy. Paham di sini? Ya, itu kata mazhab ketiga. Allah ada di bumi sekaligus ada di atas arsy. Paham di sini? Kerasa enggak nabraknya? Ketabrak kan? Dan kata mereka, inilah yang disebut pemahaman zahir wahai ahlu sunnah yang kalian tetapkan. Ngerti? Kita kan bilang enggak gitu kan? Kita bilang Allah Ta'ala bersama dengan kita, yang mana kebersamaan tersebut tidak melazimkan yaitu di samping kita secara zat. Enggak melazim kita. Kita menetapkan dua hal, kebersamaan Allah ya, dan juga ketinggian Allah. Tapi pemahaman kita tidak seperti pemahaman mazhab ketiga. Mazhab ketiga bilang kebersamaan Allah itu berarti ya sama seperti antum dan antum nih. Ya berarti berdekatan secara jarak dan tempat. Nah, kemudian setelah bilang begitu melazimkan hal tersebut kepada kita, mereka kemudian bilang itu baru pemahaman zahir, dan pemahaman zahir tersebut ya kata mereka ya rusak wahai ahlu sunnah. Maka oleh karena itu kita takwil saja dua-duanya supaya ketemu jalan yang tepat, ketemu jalan keluar. Ngerti enggak di sini? Ya. Ya, wallah alam antum ngerti apa enggak? Insyaallah ngerti ya. Baik. Dilanjutkan, tafadhol. Tanbih, i'lam anna tafsir salafi lima'iyatillahi ta'ala li khalqihi bi annahu ma'ahum bi ilmihi la yaqtadi al-iktisara 'ala al-ilm. Bal al-ma'iyati taqtadi aidan ihatatahu bihim sam'an wa basran wa qudratan wa tadbiran wa nahwa dhalika min ma'ani rububiyyati. Baik. Suatu tanbih di sini, tafsir salaf dalam masalah kebersamaan Allah terhadap makhluknya, Allah bersama dengan mereka dengan ilmu Allah Ta'ala, ya, itu tafsirnya. Tapi itu tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi mencukupkan sifat ilm Allah saja dalam kebersamaannya terhadap makhluk. Enggak cuma sifat ilm saja, melainkan kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluk berkonsekuensi juga sifat ihatah, yaitu meliputi semua dari makhluk dari segi mendengar, melihat, menguasai, mengatur, dan seterusnya. Ya, begitu ya. Jadi Allah Ta'ala bersama kita, ya, yaitu meliputi kita dari segi ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, kekuasaannya, pengaturannya, dan seterusnya. Begitu, dilanjutkan. Fadl. Tanbihun akhar, asyartu fima sabaqo ila anna uluwallahi ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wal ijma'i. Amal kitabu faqatana wa'ats dalalatuhu ala dhalik fataratan biladil uluwi wal fauqiyati wal istiwa'i ala al-arsh wa qawnihi fis sama'i ka qawlihi ta'ala wa huwal aliyul azim wa huwal qahiru fauqa ibadih ar-rahmanu ala al-arsh istawa amintum man fis sama'i ayaksifa bikumul ard wa taratan biladzi su'udil asyai wa urujiha wa raf'iha ilaih ka qawlihi ta'ala ilahi yas'adul kalimut tayyib ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطارتا باللفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. طيب. Tanbih berikutnya, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada dalam Al-Qur'an As-Sunnah dari segi akal, dari segi fitrah, dan ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin. Adapun dalam kitab Al-Quran itu banyak sekali tanawwa'at dilalatuhu, yaitu petunjuknya, metode menunjukkan, ya, metode petunjuk dalam Al-Quran akan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beragam dalam Al-Quran. Ya, kata Syekh Utsaimin fataratan, kadang-kadang disebut dalam Al-Qur'an dengan lafaz ulu, ya, kemahatinggian. Kadang-kadang dengan lafaz al-fauqiyah, yaitu keberadaan di atas makhluk. Dan kadang-kadang dengan lafal seperti istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy. Dan kadang-kadang dengan lafal kaunihi fis sama, yaitu keberadaan Allah di atas langit. Jadi dilalahnya itu mutanawi'ah, beragam metode dalam pembahasan, yang intinya ke semua itu menetapkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dengan frasa-frasa berbeda. Frasanya ada menunjukkan ulu, frasanya ada menunjukkan fauqiyah, frasanya ada menunjukkan istiwa 'ala al-'arsy, frasanya ada menunjukkan kaunuhu fil ard, astagfirullah, kaunuhu fis sama, ya. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti perkataan wa huwal 'aliyyul 'azhim, ulu, dan dia maha tinggi, maha agung. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, dan dia maha mengalahkan di atas hamba-Nya. Fauqiyah, ya kan? Kalau yang tadi wa huwal 'aliyyul 'azhim, 'ulu, wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi, fauqiyah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Di sini ada ulu dan ada istiwa, ya kan? Ada ulu dan ada sifat istiwa alal arsh. Kemudian amintum man fis sama, fis sama, kaunihi fis sama, di atas langit. Ini sudah pernah saya jelaskan lafal fi yang bermakna ala. Itu bisa kita maknai itu, atau lafal fi bermakna fi, as-sama bermakna ulu, yaitu amintum man fil ulu. Ya, karena as-sama bisa juga bermakna ulu, ketinggian. Wa taratan kadang-kadang dengan frasa su'ud al-asya wa urujiha wa raf'iha ilayh, yaitu naiknya sesuatu dan terangkatnya sesuatu, ya terangkat dan naik ke atas. Namanya naik atau terangkat itu ke atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Kemudian ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi, malaikat dan ruh, ya ini di sini ruh menafsirkan umumnya Jibril alaihi salam, naik kepadanya ke atas, kan araj apa uruj, ya mi'raj, ya Allah Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari, Asra Yusri, subhanalladzi asra, ya. Kemudian Mi'raj naik. Luar biasanya ahlul bid'ah yang merayakan Isra Mi'raj tidak meyakini Allah di atas arsy, ya. Dari segi apanya ya? Dari segi seperti dari segi fitrah mereka mengakui, tapi dari segi apa ya? Ta'assub, ya. Itu mereka tidak mau mengakui. Tapi mereka merayakannya iya. Cuman lagi-lagi merayakannya kalau bisa awal bulan. Iya. Kalau mereka tengah bulan itu kurang dana. Jadi bagusnya awal bulan. Begitu terus. Jadi awal bulan seperti itu, ya. Kalau akhir tahun macetnya banyak karena banyak proyek, ya kan? Awal bulan ya, macetnya banyak karena banyak event, perayaan ini, perayaan itu, ya. Begitu, masya Allah. Jadi orang-orang tidak meyakini akidahnya, tapi merayakan perayaannya. Dan itu perayaannya tidak ada, sementara akidahnya wajib dan ada, ya. Begitu syaitan memalingkan seseorang dari kebenaran. Kemudian kata Allah Ta'ala, idh qala Allahu ya Isa, ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, inni mutawaffika. Gimana artinya? Nabi Isa dimatikan? Mutawaffika. Gimana menafsirkan ini? Tafsiran yang sahih ada tiga, dan itu tafsiran salaf juga, disebut dalam tafsir Al-Baghawi Ma'ani Mutanzil, inni mutawaffika bisa dimaknai, dan ini sahih, tiga-tiganya sahih, tidak ada yang bertentangan, karena intinya tidak menyatakan Nabi Isa alaihissalam dimatikan dan mati sekarang, enggak, karena itu bertentangan dengan kenyataan. Ya. Ini dan ini bukan takwil batil, tafsiran salaf, dan memang ada maknanya dalam bahasa. Inni mutawaffika, tawaffa artinya di sini qabada. Bisa diartikan qabada, berarti inni mutawaffika, inni qabiduka. Apa arti qabada? Menggenggam. Bagaimana menggenggamnya? Allah yang lebih tahu, ya. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat menggenggam? Iya, menggenggam langit dan menggenggam alam semesta dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inni qabiduka, satu salah satu penafsiran dari penafsiran ulama ahlu sunnah. Kemudian ada juga inni mutawaffika, makna kedua ana tidak ingat, tidak ingat inni mutawaffika. Pertama qabid, kedua yang kedua ana tidak ingat. Adapun makna ketiga, dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, inni mutawaffika maknanya inni mumituka, Maknanya inni mumituka. Nah, mungkin antum bertanya, loh, kok artinya inni mumituka? Berarti saya, aku mematikan engkau. Katanya Nabi Isa tidak mati. Ya, maka dikatakan solusinya begini. Inni mutawfika, inni mumituka sekian waktu. Oh ya, sebelum yang ketiga, tadi pertama apa tadi? Inni qabiduka, gitu kan? Maknanya aku menggenggammu dan mengangkatmu kepadaku, ya. Kemudian makna kedua, ana barusan tadi teringat. Inni mutawfika, inni munimuka. Inni munimuka. Munim artinya ana mayunimu inamatan munimun munamun. Apa arti munim? Membuatmu tertidur. Membuatmu tertidur. Yang para ulama mengatakan ketika itu Nabi Isa alaihissalam dibuat tidur oleh Allah dan diangkat ke atas langit, ke langit, gitu ya. Paham di sini ya? Itu yang kedua. Makna tak? Karena di antara makna wafat adalah naum. Naum itu pun disebut oleh para ulama kematian sughra, kematian asghar, maut asghar, ya. Naum, tidur itu kematian kecil. Ya. Kalau kiamat kecil apa? Kematian besar, ya enggak? Maut itunya kematian, kematian besar itu kiamat kecil, ya. Setiap dari kita memiliki kiamat kecilnya. Tapi kemudian yang mana ketiga apa tadi? Inni mutawafika, inni mumituka. Nah, bagaimana solusinya untuk ini? Dan ini perkataan Ibnu Abbas pula, gitu kan? Inni mumituka. Ini enggak bertentangan dengan kenyataan Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Karena makna mematikan di sini, Allah mematikan dalam jangka waktu sekian waktu jam, ya. Kemudian Allah hidupkan kembali dan Allah angkat ke atas. Ya, Allah angkat ke langit. Paham di sini insyaallah. Ya. Itu maknanya tiga. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu kepadaku. Nah, di sini apa syahidnya? Syahidnya di lafal rafi'uka ilayya. Ya, rafi. Dari segi rafa'a itu sudah mengindikasikan naik. Kemudian dari segi ilayya mengindikasikan ada tujuan ke atas, ya kan? Kepadaku. Ya. Kalau misal cuman inni mutawaffika wa rafi'uka gitu aja, mengangkat gitu aja tanpa ada ilayya, itu masih global, berarti terangkat doang ke atas tapi bukan ke Allah, berarti Allah bukan di atas. Tapi di sini ada ilayya, ini menunjukkan Allah Ta'ala ada di atas, ya. Kemudian wa tawratan bilafdhin, kadang-kadang dengan lafal nuzulul asya'i minhu, turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semisalnya, seperti firman Allah qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik, katakanlah ruh al-qudus telah menurunkannya dari Rabbmu. Kira-kira menurunkannya itu dari mana kok menurunkan? Dari atas. Berarti Rabbmu ada di atas. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Dia mengatur urusan dari langit menuju bumi. Ya, di sini minas sama berarti ibtidaul ghayah. Minas sama permulaan dari tujuan, yaitu dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai, mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi. Ini juga menunjukkan apa? Ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi ini tidak menunjukkan Allah Ta'ala berada di dalam langit, enggak gitu. Ya, ini enggak menunjukkan Allah Ta'ala berarti berada di dalam langit. Kemudian dibayangkan berarti kalau berada di dalam langit nanti turun ke bumi. Enggak. Makanya pemaparan bahwasanya di sepertiga malam Allah turun ke bumi salah itu, salah fatal itu bahkan. Kalimat fatal. Ya. Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke bumi, kalimat yang salah. Yang benar apa? Ke langit, langit dunia bukan langit bumi, ke langit dunia. Langit dunia artinya apa? Langit terendah. Iya. Begitu ya. Bukan turun ke bumi. Ya. Baik. Tafadhal, dilanjutkan. Wa masunnah faqad dalat alaihi liyah wal fi'liyah wal iqrariyah fi ahaditha katsiratin tablughu hadda tawatur wala wujuhin mutanawiatin ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa qaulihi innallaha lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati sabaqat ghadabi wa qawluhu ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'i la wa ana aminu man fis sama'i enggak bukan ditanwin, Pak. Enggak ditanwin. Wa ana aminu man fis sama'. Gitu. Aminu. Jangan, bukan di sini gimana? Wa ana aminun. Di situ aminun. Enggak ada harakat. Ana aja. Oh iya, masyaallah, ijtihad, masyaallah. Jadi yang sahih gimana? Coba di mana gimana? Ala ta'manuni. Ini siapa yang bicara? Allah? Rasulullah SAW. Berarti ala ta'manuni wa ana aminun atau aminuman mudhaf atau khabar kemudian sifat. Ana nanti ane jelaskan ya. Dilanjutkan aja dulu. Tafadhal wasabata anhu. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Dalil apa? Ya, ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan telah ditunjukkan dengan beragam macam dalil, beragam macam metode sunnah. Kan ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah atau iqrariyah. Ya. Nah, itu semua ada. Dan hadis-hadisnya banyak mencapai haddat tawatur, batasan tawatur. Tawatur atau khabar mutawatir ada dua macam. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi, ya. Mutawatir lafzi itu yang lafalnya itu sama atau serupa, ya. Plek-plek hampir sama atau serupa dengan hadis yang sama, tapi rantai sanadnya beda-beda. Seperti man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Puluhan sahabat meriwayatkan ini, ya. Berapa kira-kira? Ana lupa, Allah. Hadis tersebut kalimatnya serupa dengan puluhan sahabat meriwayatkan. Entah mutawatir. Ini mutawatir lafzi. Adapun mutawatir yang lebih banyak, mutawatir lafzi itu jarang sekali hadisnya. Jarang sekali. Tapi yang banyak adalah mutawatir secara makna. Ini penting dipahami ini. Karena kalangan Mu'tazilah, mereka tidak meyakini banyak hal-hal dalam akidah, terutama yang berkaitan dengan perkara gaib, itu disebabkan anggapan mereka ini semua adalah bukan mutawatir, melainkan ahad. Para ulama ahlu sunnah adalah orang terdepan dalam membantah hal kayak gini. Iya. Enggak, syafaat itu mutawatir. Tentang mizan mutawatir. Tentang azab kubur dan kenikmatannya mutawatir. Tentang ketinggian Allah Ta'ala mutawatir. Ya. Mu'tazilah enggak mengatakan itu mutawatir, ahad kata mereka. Dhanni, enggak, bukan itu kata mereka. Begitu. Coba kalau kita lihat Asy'ariyah, mereka membantah dari segi ini enggak? Sulit. Kenapa? Karena perlahan Asy'ariyah terutama udah mulai dari zamannya Imam Ar-Razi rahimahullah, itu sudah mulai. sudah mulai mengikuti metodologi Mu'tazilah, walaupun membantah Mu'tazilah. Di antara prinsip Asy'ariyah belakangan adalah kita tidak menganggap khabar ahad memberikan faedah ilmu. Ini kan awalnya ini pemaham Mu'tazilah ini. Akhirnya kalangan Asy'ariyah ikutan seperti ini. Sama. Makanya mereka enggak bisa membantah Mu'tazilah dari segi ini. Kenapa? Mereka pun sudah terjangkit virus ini. Sementara kalangan Ahlus Sunnah, ya walaupun di sebagian kitab-kitab Ahlus Sunnah juga mengatakan bahwasanya hadis mutawatir memberikan faedah ilmu, adapun hadis ahad memberikan faedah dhon, ya itu pun tidak disetujui oleh sebagian ulama Ahlus Sunnah. Kita enggak perlu bicarakan hal-hal seperti ini. Jangan ikut-ikutan dengan Mu'tazilah. Begitu, ya. Jadi masalah mutawatir ini penting. Mutawatir lafzi dan ma'nawi. Mutawatir ma'nawi. Ya. Jadi istilah-istilah seperti memberikan faedah ilmu, memberikan faedah dhon dan semisalnya itu asalnya dari ahlul kalam yang mereka ingin melegalisir syubhat dan kebatilan di pikiran mereka. Begitu juga dengan masalah istilah usul dan furu'. Usul dan furu', ya. Ini juga apa? Asalnya dari kalangan yang seperti Mu'tazilah, Mu'tazilah. Dari mereka juga. Untuk apa? Untuk melancarkan kebatilan mereka. Belakangan ada seseorang yang semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah pada beliau dan juga ana, itu mengkritik salafiyin. Dan memang kritikannya emang ada benarnya. Cuma enggak berarti kalau ada benarnya berarti kita, kalau kita tahu itu maksudnya apa kritikan itu untuk menjelek-jelekan salafi saja, kita bantah juga. Begini, salafi ini tuh ya seberangan dengan ormas yang enggak mau anda sebut di sini, ya. Ya, ormas yang santri-santrinya menikah seperti beliau, ya. Pakai songkok, pakai enggak pakai sarung, ya, atau kayak ana malah, ya. Ya, itu salafiyin banyak dari mereka menganggap semua perkara itu seperti usul, faham enggak? Adapun kalangan-kalangan ini, ya, menganggap semua perkara itu furu'. Yang menganggap seolah-olah semua perkara itu usul itu ekstrim sekali, apa-apa itu dibantai, semua disalahin, semua disikapi itu seolah-olah ini perkara prinsipil, faham enggak? Adapun kalangan ini, kuburiyin dan semisalnya, semua perkara itu seperti furu', jantainya semua boleh-boleh aja cari khilafiyahnya gitu. Ya kan? Ada benarnya enggak? Ada. Karena di antara kita itu kadang-kadang perkara kecil itu seperti udah usuluddin, kayaknya keluar dari agama. Iya. Seolah-olah begitu. Baru perkara kecil misalnya. Perkara jari gerak apa enggak? Masyaallah. Yang enggak gerak bukan golongan kami, Allah musta'an. Enggak ngomong gitu memang, tapi sikapnya seolah-olah seperti itu. Masalah gerak jari. Masalah kunut atau enggak, ya. Terus masalah-masalah yang sebenarnya furu' sekali. Ya, tapi disikapi kekanak-kanakan. Imma karena jahil, imma karena ta'asub, imma karena jahil tapi ta'asub, ya. Ya, itu lebih buruk lagi. Kalau jahil berarti perlu belajar. Kalau ta'asub berarti perlu dididik, ya. Kalau jahil sekaligus ta'asub, perlu diajar, dididik, dipukulin sekalian, ya. Ya, karena hal-hal kecil kayak gini enggak bisa mengeluarkan seseorang dari manhaj Ahlussunnah atau menyikapi dia telah seperti sudah keluar dari manhaj atau keluar dari Islam bahkan. Ketemu enggak siapa. Kenapa? Karena dia tasyahudnya enggak sama kayak saya. Saya gerak-gerak dia enggak. Kalau kita ke ranah ilmu enggak bisa seperti itu. Kita bicara ilmu enggak bisa seperti itu. Sebagian emang jumhur ulama mengatakan hadis Al-Baihaqi ini ya, hadisnya Baqiyah tentang hal tersebut sabit. Tapi ada beberapa ulama mengatakan itu syadz, ya, ada kegoncangan juga di sini. Maka ini perkara khilafiyah, ijtihad ahlul hadis. Bahkan Syekh Al-Albani bilang ijtihad ahlul hadis seperti ijtihad ahlul fiqih. Tapi ahlul fiqih dalam istinbat hukum, ahlul hadis dalam takhrij hadis atau tashih dan tad'if hadis. Begitu. Memang betul sebagian rekan-rekan ini, ya, di antara kita, maksudnya di antara salafin dimanapun itu terlalu, ya, terlalu dalam masalah furu', seolah-olah seperti usul. Begitu ya. Adapun kuburiyun, yang usul itu seolah-olah furu'. Tawasul, syirik itu gampang cari khilafiyahnya. Kalau dapat khilafiyah atau kalau enggak dapat, jadikan itu khilafiyah dan legalisir dia. Nah ini korupsi agama mereka, koruptor mereka tuh. Nah kalau kita sebagian korupsi sikap, sikapnya kelewatan, ya begitu. Nah tetapi hal tersebut kalau mengkritisi salafiyin bahwa saya seolah-olah semua masalah itu seperti usuluddin, betul ada beberapa ikhwan kayak gitu. Tapi siapa yang mengkritisi ini? Kalau yang mengkritisi di antara kita yang ngerti masalah, ngerti di antara kita, itu mungkin ngerti lapangan, ngerti medan, ngerti perasaan antara sama ahlu sunnah. Tapi kalau yang mengkritisi adalah orang-orang harokiyin, kita bilang kita bilang benar ada kayak gitu. Tetapi sekarang masalahnya adalah pembagian usul dan furu'nya ini, keinginan orang-orang harokah dan semisalnya mengkritisi salafiyin dalam masalah ini adalah mereka pengen supaya demo dan semisalnya itu dianggap masalah furu'. Kalau sudah masalah furu', berarti kalau ada khilafiyah enggak boleh diingkari. Ngerti maksudnya? Ini stepnya kayak gini. Iya. Dan itu yang juga step itu dilakukan sebelumnya oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi kan masalah furu', ya. Terus sekarang batasan usul dan furu' itu apa? Tanya ke orang-orang seperti itu. Mereka belum tentu ngerti. Usul kalau misalnya, usul itu usuluddin, furu' itu furu'uddin. Ya iya, tahu, ngerti. Tapi apa maksudnya? Ya usul itu ya akidah. Furu' itu ya fikih. Nah, hal seperti demonstrasi itu kan fikih. Ya kan? Betul juga. Nah, kan fikih. Maka kita bilang usul itu ada yang usulnya usul dan ada yang furu'nya usul. Furu' itu ada yang walaupun dia furu' tapi dia masuk ke dalam usul. Perkara usuluddin. Mana ada kita bilang sholat fardu itu furu', kita bilang itu pondasi agama, ya enggak? Kan rukun Islam. Masa kita bilang furu' gitu aja? Maka di sini dengan istilah seperti ini kadang-kadang bisa menjadi distorsi, pengaburan makna dan hakikat. Sehingga syubhat-syubhat mulai muncul. Maka kita bilang aja, intinya kita bilang gini aja. Ahlu sunnah itu yang sebenarnya, kalau ada permasalahan, mau dia usuluddin ke, mau dia furu'uddin ke, kalau sudah ada dalilnya, sekarang kita tidak ngomongin usul atau furu' masalah itu. Kita ngomongin ittiba' sekarang. Sekapat. Faham gak di sini, ikhwan? Kita bilang, isbal hukumnya apa? Khilaf. Dan khilaf itu mu'tabar. Enggak mengeluarkan orang dari ke ahlu sunnahan dia. Enggak kayak gitu. Walaupun memang ya tentu jelek sekali. Enggak mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Tapi jelek dan berdosa. Ahli maksiat dari ahlu sunnah itu tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Kecuali maksiat tersebut berupa kesyirikan yang besar atau kebid'ahan. Atau perkara-perkara manhaji. Nah, misalnya dalam masalah isbal. Khilaf jumhur bahkan mengatakan yang masyhur di kita yaitu apa? Tidak haram kalau tidak sombong. Dan kita enggak seperti itu pandangannya. Semua isbal adalah merupakan bentuk kesombongan. Haram khalas. Dengan tanpa sengaja sombong dosa, dengan sombongan tambah dosa, gitu kan? Nah, tapi itu masalah khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah. Ketika sudah ada dalil ma asbala fil ka'baini fahuwa finnar, apa yang menjulur melebihi kedua mata kaki itu di neraka tempatnya. Sekarang kalau udah ada hadis kayak gitu, apa kemudian kita bilang sana, oh ini masalah usul, oh ini masalah furu'? Enggak relevan kita bilang gitu kan. Ini masalah agama. Ini sudah ada hadisnya. Tugas kita bukan mengklasifikasikan usul atau furu' sekarang. Tugas kita ittiba'. gitu kan? Enak kan kayak gitu kan? Enak kelas. Kalau kita bergaung di masa ini usul atau furu ya, ini furu. Nah, mulai itu kan, kalau furu berarti ijtihad betul. Tapi kan ujung-ujungnya apa? Yang mengikuti hawa nafsu, enggak apa-apa berarti. Cari yang enak, tatabbu' ar-rukhsah. Mencari-cari keringanan begitu saja dan meninggalkan ittiba'. Begitu kan? Tawassul pun bisa ada walaupun masalah usul khilafiyah. Sekarang bukan masalah khilafiyah, lihat dalil. Gitu. Gitu ya? Enggak dilanjutin jadinya. Hanya gara-gara haddut tawatur. Ya udahlah, sampai situ aja untuk qaid mutlaq. Kita lanjutkan insyaallah pada pekan depan. Insyaallah ba'da setelah ini habis ini syarah kasyf syubhat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.